hebatnya sebelum ku kenal kamu. Dunia pun kelabu dan kau datang membawakan cinta yang telah lama ku nanti. Oh kasihku, kau membuat cinta yang telah lama ku nanti.